Zuhur itu pula adab-adab memberi pinjam, hutang dan adab-adab berhutang. Kerana banyak yang mengulas hanya menyentuh adab yang berhutang, tetapi adab memberi hutang tidak diberi. Tentu ada hukuman sekian. Adab-adab dalam memberi hutang ini, prinsip dia simple, mudah. Sudah itu pertama sekali kita ikhlas untuk membantu saudara kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bertujuan untuk nak jadi alu. Cantik dah. Aku bagi tujuan aku bagi hutang kan supaya hang payah bayar dan bunga naik tiap hari. Itu tujuan dia lah tu. Tu cara dia komen ke. Memang alu nak balik hutang dia tu, tapi dia harap kalau lagi lama kau tu lagi bunga lagi tinggi. Kita pun bila kita bagi hutang orang, contoh aku bagi hutang nak cantik, boleh masuk bina adik dia. Dia bagi hutang kat kawan tu pasal dia nak nikah dengan adik kawan tu. Mungkin pandai sahabat, takkan aku bagi hutang 100 ribu, takkan, tak boleh. Tentulah tak boleh. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu saudara. Itu mesti nombor satu. Ikhlas. Ikhlas. Kemudian yang kedua, lepas ikhlas, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, memang kita nak bantu dia. Berbalik kepada prinsip at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong bantu dalam urusan-urusan kebajikan dan ketakwaan. Prinsip itu kena ada. Kebajikan. Bagi dia, bantu dia. Itu nombor dua, tujuan nak bantu dia. Ketiga, tentuan nombor sekalian yang ramai orang ambil mudah, ambil lepas. Dia tak buat perjanjian. Saya tertarik dengan seorang kawan saya. Saya pinjam buku dia, buku dia. Tapi kadang-kadang orang kita dia rasa benda tu hang lebih dengan aku ambil buku kecil ya. 5 muka surat ya. Buku tu kecil ya, contoh. Nak tak tulis juga. Saya tulis ni, saya meminjam buku nama sekian, bertarikh sekian, dan saya akan berjanji mengembalikan buku ni pada tarikh sekian dengan keadaannya seperti biasa, keadaan elok, tak koyak 4 surat tengah ke, tak koyak, tak rabak sana tak sini. Kalau ni saya bersedia untuk mengganti semula tu buku. Ada seorang kawan saya ni, memang dia berdisiplin betul, Masya Allah, bagus. Tuan-tuan, tapi benda baik ni kita boleh sebut nama. Hafiz Firdaus, Kapten Hafiz Firdaus. Saya pernah pinjam satu buku tu. Sedia so, dia kapten dalam terbang, dia pergi terbang. Mata cerok pergi terbang. Berhenti di banyak negara. Saya pinjam buku dia tentang Syiah. Dia ada beli buku-buku Syiah. Buku-buku yang tulisan Syiah yang mana payah kita nak dapat. Dalam negara kita nak dapat pun payah. Dekat Arab Saudi, dekat luar negara pun payah. Dia boleh dapat di negara-negara tertentu saja. Iran boleh dapat. Di Iraq boleh dapat. Tulisan mereka sebenarnya. Saya ingat lagi, kalau tak silap saya, buku tu bertajuk Hadis-hadis Ghadir Khum. Hadis-hadis yang dikumpul oleh Imam Syiah tentang peristiwa Ghadir Khum. Peristiwa yang dikatakan Nabi tak nak sebut pun, Ali wasiyyi, Ali adalah wasiatku, wa khalifatu min ba'li, dan dia adalah khalifah setelah wafatanku. Dihimpun hadis-hadis yang menunjukkan Ali ini adalah orang yang paling layak untuk dijadikan khalifah setelah Nabi, kerana itu wasiat Nabi. Saya ingat lagi saya tulis begitu dah. Tapi bagi saya, dari satu sudut orang kata, hang ni takkan kawan-kawan kita geng-geng ni. Tapi dah, itu disiplin dah. Apatah lagi duit wang ringgit. Tulis jumlah yang kita berikan kepadanya. Tulis tarikhnya. Dapatkan tulis dan tanda tangannya bila dia mampu menjelaskan semula hutang tersebut. Kita kena ingat, pada hutang tersebut ada hak wasiat. Pada hutang tersebut ada hak faraid. Pada hutang tersebut mungkin dia merupakan milik anak-anak yatim, anak-anak kita yang kita mungkin tak tahu bila kita meninggal. Pada hutang tersebut mungkin ada hutang-hutang kita yang tak selesai, yang dengan hutang tersebut bila dibayar balik kepada kita, mampu untuk menyelesaikan hutang kita bila kita mampu. Itu jangan ambil mudah. Ambil serius. Melainkan kalau kita nak sedekah, tak payahlah bagi nama hutang. Sedekah tu yang mana? ini berkenaan dengan hak. Dia bukan benda yang tak perlu kecil hati pun. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi tolong ambil berat berkenaan dengan adab-adab dalam memberi hutang. Patuhi bank, adab-adab bank ni. Bank pun tak perlu betul. Ambil kad mendalam, ambil IC, check duit account apa semua. Yalah, kalau kita buat lebih tu, kawan kita teriak. Dia kata, baik aku pergi bank, mengarut hal ni. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi sebab tu dalam Al-Quran kata apa? Ida tadayantum bidainin, ida minta maaf, ida tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Bila kamu bagi hutang tu dengan tempoh-tempoh yang tertentu, maknanya mesti ada penetapan tempoh. Sebab manusia dia lupa. Tuan-tuan maksudnya, bila tak tetapkan tempoh pada dia, terlupa. Allah terlupa, Allah terlupa, Allah terlupa. Lah kali kawan dia mati, dia pun selesai ke tu. Tuan-tuan maksudnya, kemudian faktumu, tulis tanda-tanda, pergi buat betul-betul. Cok, sudah dia sumpah ke apa-apa, tanda setidak-tidaknya tanda tangan dia ke, cok syarikat dia ke apa yang boleh kita guna untuk taufik, untuk memastikan bila kita bila dia mati ke, bila kita mati ke, nak pergi tuntut ke, nak minta bayar balik ke, dan sebagainya, ada pembuktian. Jika tak ada, yang tu boleh jadi ketana wasiat, ketana tanah-tanah pusaka, hak duk mukhlis, tujuh keturunan, hak yang tuan-tuan bayar, manusia hari ini dia tak kira tau. Walaupun verbally, turut dia cakap, tanah ni aku wakafkan untuk masjid. Buat masjid. Buat surau. Tapi cakap mulut, tak bertulis. Anak dia tu buat keringat. Tak ada cerita. Cakap. Ambil balik. Roboh surau, ambil balik. Nak je. Tuan, manusia. Ha? Tunggu dia. Benarkah Nabi SAW tidak pernah membunuh walaupun di medan perang? Cuba cakap. Allahu a'lam tentang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam spesifik membunuh siapa dan siapa, tentu tidak diriwayatkan secara jelas. Tapi dalam peperangan, Nabi mengepalai Nabi panglima perang. Nabi yang menyusun atur strategi tentera dan sebagainya. Soal siapa yang mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, saya tak dapat pastikan secara spesifik sebutan nama-nama. Wallahu a'lam. Isu debat Zamihan Dr. Bazar. Berlupa dibuat secara tertutup. Zamihan juga ada nyatakan dia akan meletakkan jawatan jika kalah. Debat minta komen ustaz. Dia cakap ni lama dah dulu kan? Kan? Video dia cakap tu lama dah kan? Beberapa tahun lepas. Sekiranya dia kata dia nak letak jawatan, sekiranya dia kena debat, dia kena letak. Tapi yang saya faham, dia tak dah tak jadi debat. Dia jadi diskusi. Maksudnya tukar nama tu. Dia tukar nama sikit. Ha? Jadi ni. Tuan-tuan, seperti mana saya sebutkan tadi, tadi saya sebut, macam mungkin boleh petik balik apa yang saya sebut tadi tentang soal orang sibuk menyesatkan orang, kafirkan orang, tuduh orang, dakwa orang dengan pelbagai dakwaan. Ketika mana saya ulas soal Ibn Qayyim rahimahullah tadi, bila dia bagi manusia ni dalam kita nak dakwa orang ada peringkat-peringkat dia. Peringkat yang ketiga ni bagi golongan-golongan berjidal berdebatnya. Golongan yang mu'anidan, yang dia ni mu'anid. Wangai teruk sangat. Habis orang kafir mutak masuk neraka jahanam, kekal dalam. Tuan-tuan, sampai lebih tu kafir murtad, kafir. Jadi dia macam zikir tu kafir. Zikir. Kita subhanallah, Allah wakbar. Kafir jadi zikir. Sedangkan hal tersebut sangat serius. Jadi dakwaan dia ni, sekira orang yang didakwa oleh dia, yang dikata oleh dia berhak untuk menjawab, dia cakap tu orang sebar dalam YouTube, saya pun dah jawab dah itu. dengan dia. Benda kecil je pun saya tak pun jawab. Tapi orang duk main video tu, orang duk main banyak kali, kita pun kata kena jawab kot. Cukup lah jawab. Lama tu bagi saya dah cukup lah tu. Tuan-tuan dan puan-puan, cuma selain daripada itu, kita mengharapkan isu ni, saya katakan tadi, saya mengharapkan pemerintah datang dan mendengar. Disebabkan apa, saya berpendapat beliau menggunakan title dan platform yang beliau ada untuk menyesatkan orang, untuk mengaitkan orang dengan terorisme, untuk mengaitkan kelompok dan aliran tertentu dengan terorisme. Itu satu. Kemudian juga sana sini berceramah. Jadi bila dia menggunakan platform, platform yang rasmi atas jawatan dia, atas pangkat yang dia ada, maka bagi wajar bagi saya bos dan majikan dia perlu turun dan hadir mendengar, supaya di pihak sebelah yang dituduh, yang didakwa, yang dikatakan dengan pelbagai tuduhan dan sebagainya, dapat menyampaikan, dapat menjawab, dapat memberikan penjelasan, dapat menegakkan hujah. Jangan dengar daripada dia seorang je. Dan dalam agama pun dia bukan hujah. Kita tak perlu buku-buku zamihan untuk memahami fiqh. Kita tak perlu buku-buku dan tulisan untuk memahami akidah. Kita perlu tulisan-tulisan Al-Imam An-Nawawi. Kita perlu pandangan-pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi bukan makhluk. Buku dia bukan marja pun, buku dia bukan sumber rujukan agama pun. Nak buat tesis, kalau siapa buat tesis, rujukan utama dia hadis dalam kitab zamihan, bagi saya dia pening. Hadis kita kan rujuk kitab hadis, baqidah tauhid, rujuk baqidah tauhid. Dia bukan rujukan. Sebab tu, saya katakan tentang kisah Abdul Aziz Al-Kinani tadi, ada keperluan. Walaupun hakikatnya para ulama ini, ulama-ulama terdahulu, mereka tolak debat ni, tolak. Tak suka. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dia kata wah. Dia ada syair dia, tapi saya ambil maksud, intipati syair dia tu maksud. Dia kata, kalau kau tengok, dia kata, aku kalah dalam perdebatan, ketahuilah orang yang berdebat dengan aku itu adalah orang yang bengak ataupun bodoh. Tapi kalau aku menang dalam perdebatan, orang yang berdebat dengan aku itu adalah orang yang cerdik, lagi berilmu. Nampak apa? Nampak dia sekarang ni, Al-Imam Asy-Syafi'i bila dia berdiskusi, bila dia berdebat, dia tak mulaian terjahan-terjahan yang tak buat apa cari. Dia tak boleh kan? Oh no. Berdebat-debat ha. Start attack pribadi. Character assassination. You attack pribadi orang. Nampak sangat hujah tak ada. Sampai ke nama-nama ada cari. Tapi saya dah ulang. Aku tak ulang banyak kali lah. Nama dia? Bagus. Nama orang lain tak bagus. Jadi benda-benda yang macam tu, lepas tu kita nak layan, nak ada perdebatan dengan dia, la ilaha illallah. Tuan dan puan, ini saya tidak ada manfaat untuk duduk berdebat dengan makhluk-makhluk yang seperti ini. Tak ada manfaat. Tapi tak boleh, oleh kerana nak kata nak diadakan diskusi atas ekstremisme di Malaysia. Okey, tak boleh teruskan bincang pasal ekstremisme yang mana kita sepakat. Dia ke, siapa ke, kita sepakat tolak ekstremisme. Semua kita sepakat tolak. Terusan. Tapi kalau kata nak debat ilmiah ni, kita debat dia dengan sikap dia yang selama ini, saya tak rasa perdebatan dengan dia bermanfaat. Melainkan orang tu dia berbeza pendapat dengan kita, tapi dia menghormati. Kita tahu ada orang yang berbeza pendapat dengan kita, tapi dia menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Dia menjawab secara ilmu dan ilmiah yang kita suka untuk berdebat. Tapi bagi dia disiplin peraturan. Cara dia cakap kita, cara dia kritik pandangan kita, dia menunjukkan kasih sayang dan hormat dia kepada kita. Barulah bila dia nak berdebat tu ada semangat, aku nak dengar kebenaran apa yang engkau boleh sampaikan untuk aku ubah diri. Pokok ada semangat tu. Tapi kalau sebelum mai, hang tengi aku, bertahun dah, hang cabar aku berdebat, maki aku sesat, bertahun dah, tak ada apa-apa sebenarnya. Kita nak pergi tu, berasa sebelum masuk tu, dah buku sahaja. Rasa kurang manfaat. Ha? Tapi itulah macam Ibnu Qayyim kata, dalam keadaan tertentu dia kena ada juga, kena ada yang berani pergi ke depan. Ha? Dalam keadaan tertentu macam Al-Imam Abdul Aziz Al-Kikinani, setelah pemerintah tangkap ulama, pukul ulama, rotan penjarakan ulama, nak suruh membawa ideologi dan pemikiran Mu'tazilah, pada masa itu Abdul Aziz Al-Kikinani getuk pintu pemerintah, pergi berdebat di hadapan pemerintah untuk membuktikan kami di pihak yang benar. Engkau wahai penasihat 25% nasihat Allah, engkau merupakan penasihat yang salah bagi pemerintah, dan pemerintah kena terbuka untuk mendengar. Seperti mana pemerintah ketika itu mendengar perdebatan tersebut, menerimanya dan menghormati kedudukan Abdul Aziz Al-Kinani, demikian pemerintah pada hari ini pun kena buat macam itu. Baru boleh jadi bahawa perdebatan itu dia akan menjadi harmoni. Tapi kalau tak ada disiplin, tuan-tuan, tak boleh. Tak ada disiplin, dia akan dimanipulasi. Apatah lagi ni, video-video, rakam, handphone dan sebagainya, dia rakam, okay, dia tengok. Dia kira siapa cepat sekarang ni. Dia kira siapa boleh maki dulu. Hak tu yang syok. Sagi orang tu cakap dah. Tengok habis emosi ni. Debat ni dia memainkan peranan, emosi memainkan peranan. Cakap silap. Oh, dia ambil tu dia masuk. Dah bohong lah. Padahal kamu cakap silap. Tersilap cakap. Bukan saya menyatakan dalam kuliah yang lalu. Dalam daurah yang lalu. Tersalah, tersasul cakap. Tata ruf lisan. Gitu tu. Dah tuan-tuan. Ni kita nak mengajar sehari. Dia dah pukul 8 pagi, 9 pagi. Takkan tak nak salah. Sebab tu saya kata kalau dah salah, welcome. Tengok, perbetulkan. Ada benda tersebut tersalah, baris tersalah ke? Baca ayat Quran tersalah ke? Ini tak ada orang ada tunggu nak cari salah kita ni. Tengok, telah berbohong terhadap ayat Quran, telah berbohong terhadap hadis Nabi, telah berbohong riwayat. Padahal kadang-kadang benda tu tersalah. Jadi ini bahaya dia tunggu dia sebab. Lepas tu ada pula yang teringin. Orang tak buka debat dengan dia. Tak tahu lah. Teringin tak lewat, nak beli tiket kau, nak beli tiket kau ni dia nak pergi. Boleh yang ni pun satu hal lah, kesian je lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak payahlah, kita baik-baik kita mengaji sebulan sekali, istiqamah kita mengaji, kita kaji, kita pergi berhabis semua banyak kita boleh, ilmu ni sangat luas. Sebalik sepatutnya, makin lama kita mengaji, makin tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita pelajari. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu. Tentang ramai wanita yang masuk neraka ni, Nabi SAW ada kaitkan dengan beberapa hadis Nabi SAW tentang soal hubungan dia dengan suami dia. Wanita ni, dia mudah masuk syurga ketika mana dia mentaati suami dia. Mudah untuk masuk syurga, dia taat ke suami dia saja. Tapi dia mudah untuk masuk neraka kerana penderhakaan dia kepada suami. Dan demikian juga soal tabarruj, soal perhiasan yang berlebihan perhiasan tabarruj, perhiasan cara jahiliyah. Dan demikian juga dikaitkan oleh di dalam satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dajjal. Kata Nabi yang akan banyak mudah dipengaruhi oleh dajjal siapa dia? Wanita. Sebab itu bila datang seruan dajjal, para manusia ketika itu mereka akan saling melaungkan apa? Dia pakai laung kan apa? Dia pakai laung balik ke rumah. Tengok anak dan isteri. karena mereka akan mudah dipengaruhi oleh Dajjal. Sebab itu Nabi SAW juga gambarkan dalam riwayat dan hadis yang lain, Nabi sebut sifat-sifat dan ciri wanita. Sifat dari sudut kelemahan mereka dan dari sudut cara berfikir mereka. Bukanlah kata mereka tak cerdik, tak. Tapi itu dikaitkan dengan ibadat mereka yang kurang. Kenapa? Kerana isu haid dan nifas mereka. Dikaitkan dengan kematangan cara mereka berfikir. Sebab apa? Sebab fitrah wanita itu dia mudah untuk meratapi. Sebab itu dikaitkan dengan isu kubur contohnya. Ada hadis-hadis yang dikaitkan dengan larangan wanita berada kubur. Sebab dia punya perasaan dia tu lain. Emosi dia lain. Dikaitkan dengan contoh hadis-hadis yang membabitkan emosi wanita. Kalau pukul, jangan pukul yang meninggalkan kesan. Darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan kesan. Kenapa? Kerana wanita tu dia akan ingat. Oh, tu lagi. Kali lagi pula tu. Ni dulu ni. Tu. Kecil tu. Kena tepi hikik lah. Dia ingat dia buat orang ni. Dia punya perasaan dia lain. Kemudian soal merumut. Soal merumut. Rumutan-rumutan. Soal cemburu. So ini realiti yang berlaku. Di samping, ialah kita tak nafikan. Perlu diimbangi sifat dan sikap seorang suami. Nak imbangi juga. Jangan kita cakap dari polis saja. Entah macam mana. Jadi sebab itu, yang dikatakan oleh Nabi SAW ramai yang dibunuh wanita, dia tak sebut wanita lebih ramai dan jumlah majoriti manusia pun wanita lagi ramai daripada lelaki. Jadi nisbah di neraka walaupun dia bergantung kepada amalan manusia, benarlah apa yang Nabi SAW nyatakan, jumlah mereka lebih ramai kerana hal-hal yang disebutkan dalam. Dan pada masa yang sama, kerana jumlah manusia, jumlah wanita itu memang Nabi sebut di dalam hadis di akhir zaman, jumlah wanita melebihi jumlah lelaki. Allah. Sambung dengan yang seorang ibu lah kan, yang mengalami dua orang. Apa ganjaran awal untuk ijab balik? Apa ganjaran? Tuan, ganjaran tu tak disebut secara spesifik. Tapi ibu yang mati melahirkan anak, mati dia mati apa? Mati syahid. Ya, syahid kecil, bukan syahid besar. Maknanya bila Nabi SAW, Allah SWT angkat martabat seorang ibu yang mati kerana melahirkan anak sebagai mati syahid, maknanya proses dia kandung anak dia pun tak nama sekian. Bahkan kalau sekiranya dia tak mati, dia besarkan anak dia, itu merupakan proses yang mengangkat kedudukan dan kemuliaan. Walaupun tak dinyatakan akan dianugerahkan istana dalam secara spesifik, wallahualam, saya tak pasti. Pada saya, setakat pembacaan saya, ilmu yang saya ada tidak dinyatakan secara spesifik kelebihan ini. Secara spesifik melainkan kelebihan-kelebihan yang bersifat umum yang telah disebut di dalam ayat Al-Quran tadi. Tuntutan taat dan berterima kasih kepada kedua bapa layak bagi mereka. Syukur anak-anak mereka, terima kasih anak-anak mereka, sayang dan patuh kepada kedua bapa mereka. Kerana apa? Itu sebab. Gandingan Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Allah dan kemudian syukur kepada kedua ibu bapa. Gandingan tersebut menunjukkan kemuliaan. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, memadai macam ni lah. Dalam ucapan, kalau kita address nama-nama orang yang hadir dalam ucapan. Yang duli yang teramat mulia, tuanku. Lepas habis nama tuanku, sebut nama kita. Gandingan itu menunjukkan dia ni bukan orang biasa, dia ni orang something, somebody. Pasal selepas sebut nama tuanku, dia sebut nama dia tu. Tidak. Macam tu juga. Sebab apabila dinyatakan wasiat Allah SWT supaya mentaati kulit bapa, ia datang selepas berbicara soal syirik kepada Allah, menggambarkan kedudukan. Saya rasa cukup bisa kata itu dalam muslihan. InsyaAllah kita bertemu di next daurah kita. Dari masa ke semasa, perkembangan-perkembangan yang baru tentang daurah kita akan berlukan, insyaAllah. Ha? membuat perbudakan urusan kita dan ambil manfaat daripada pengajian kita pada hari ini. Allahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.